Nela Karisma dipersilakan. Oke guys. Next call. Mas Keteng aja bilang aja tawar tau. Melebune bayar sampai niki, jangan tawuran ya. Goyang dong. Dikasih lagu yang kalem-kalem aja ya guys. Biar gak tonjok menonjok, oke?